Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran ini. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan kitab Thahara. Maka pada kesempatan ini kita akan mulai kitab yang baru, yaitu bab yang baru, kitab Shalah. Kitab Shalah. Baik. Sebagaimana telah kita jelaskan di awal, bahwasannya inilah permasalahan fikih yang paling penting. Sebab sholat adalah amalan yang paling penting setelah syahadatain. Akan tetapi ulama memulai dengan kitab Thahara, karena Thahara adalah syarat sahnya sholat. Maka perlu dimulai dengan Thahara dulu, sehingga sholat seorang itu sah. Baik, kita masuk dalam pembahasan yang pertama tentang ta'rifus sholat. Kita bagi beberapa pembahasan. Yang pertama adalah ta'rifus shalah, definisi shalah. Kebanyakan ulama menyebutkan as-shalatu lughatan ad-du'a. Shalat itu menurut bahasa maknanya adalah doa. Berdasarkan firman Allah, wa shalli 'alaihim khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa shalli 'alaihim fa inna shalaka shalataka sakanan lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah, ambillah mereka dari mereka sedekah, yakni zakat, dengan itu engkau menyucikan mereka dan engkau membersihkan mereka. Kemudian kata Allah, wa shalli 'alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Dikatakan wa shalli, shalatlah untuk mereka, shalat maknanya adalah berdoa untuk mereka. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana shaiman falyusalli wa in kana mufthiran falyat'am. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang dari kalian diundang untuk menghadiri suatu hidangan, diundang makan, maka hendaklah dia jawab atau dia penuhi undangan tersebut. Lalu apabila dia sedang berpuasa, falyusalli, hendaklah dia sholat. Maksudnya apa? Hendaklah dia mendoakan orang yang mengundang tersebut. Wa in kana mufthiran falyat'am, dan apabila dia berbuka, yakni tidak berpuasa, hendaklah dia makan. Ini dalil-dalil yang menunjukkan makna sholat itu adalah doa. Agar tetapi Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, sebagaimana yang beliau nukil dari Abu Qasim As-Suhaili, seorang ahli lughah, itu tidak menyepakati makna sholat secara bahasa dengan doa. Sebab secara lughah sholat dan doa itu berbeda, sehingga maknanya yang benar adalah al-umum wal-atar. Al-umum wal-atar, merendah dan lembut. Ini makna sholat secara lughah. Baik. Ada pun istilah yang dimaksud dengan sholat itu adalah at-ta'abbud lillahi azza wa jalla bi'aqwalin wa af'alin ma'lumatin muftazahatin bil-takbir muftazahatin bil-taslim ma'niyah bisyara'id makhsusah. Menurut istilah yang dimaksud dengan sholat itu adalah at-ta'abbud lillahi azza wa jalla. Jadi tidak cukup kita memahami makna lughah saja, harus kita tahu makna istilah menurut para ulama. Sebab ini tanya orang-orang yang menyimpang, mereka menggunakan makna-makna lughah ini untuk menyesatkan manusia. Seperti kaum liberal dulu, saking bodohnya mereka dan menganggap kaum muslimin itu sangat bodoh seperti mereka, sehingga gampang dibodoh-bodohi. Mereka sebarkan pemahaman, yang penting sudah berdoa, gak perlu sholat. Yang penting sudah berdoa, gak perlu sholat. Itu tidak benar, sebab itu hanyalah makna lughah. Itu pun ulama khilaf. Dan yang benar menurut Imam Al-Qayyim dari Abu Qasim As-Suhaili ahli lughah, bahwasanya yang benar makna sholat secara bahasa bukan ad-du'a tetapi al-umum wal-atar. Maka kita harus tahu makna istilah. Ulama menjelaskan salat itu adalah at-ta'abbudillahi azza wa jalla. Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bi aqwalin wa af'alin ma'lumatin, dengan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan, yakni gerakan-gerakan yang sudah dimaklumi. Muqtadahatin bi takbir, muqtadahatin bi tasbih, yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi bukan namanya salat kalau tidak dibuka dengan takbir dan tidak ditutup dengan salam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mithlu salati tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Kunci pembuka salat adalah bersuci, yang kita sudah lewati babnya. Pengharamnya adalah takbir, penghalalnya adalah salam. Artinya kalau sudah takbir, haram hukumnya melakukan perbuatan yang lain selain daripada salat. Dihalalkan dengan ucapan salam. Ma'aniyah disertai dengan niat, bisyara'id mahsusah, dengan syarat-syarat yang khusus. Baik, ini pembahasan yang pertama tentang ta'rif salat. Pembahasan yang kedua, manzilatuha fiddin. Kedudukan salat di dalam agama. Tidak diragukan lagi kaum muslimin mengetahui secara darurat, maksudnya secara darurat itu tidak bisa tidak. Harus tahu bahwasanya salat yang lima waktu itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Bahkan sebagian ulama mengatakan sebetulnya tidak cocok dikatakan wajib. Tetapi lebih tinggi daripada wajib yaitu rukun. Rukun itu posisinya lebih tinggi dari sekedar wajib. Sebab di antara perbedaan rukun dan wajib, kalau wajib apabila ditinggalkan masih bisa diganti dengan yang lain. Sedangkan rukun kalau ditinggalkan maka suatu ibadah itu tidak sah. Baik. Maka salat lima waktu adalah termasuk rukun-rukun salat, tiang-tiang agama, seperti disebutkan di dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas lima rukun. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus salati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadhan wal hajj. Yaitu syahadat la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadhan dan berhaji ke Baitullah. Ini menunjukkan tingginya kedudukan salat di dalam Islam. Dia adalah termasuk rukun di mana sebuah bangunan apabila tidak ditegakkan dengan tiang-tiangnya, maka bangunan tersebut tentunya tidak akan berdiri dengan kokoh. Demikian pula keislaman kita, dia tidak akan tegak, dia akan runtuh apabila sholat seseorang tidak ditegakkan. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ra'sul amri Islam wa amuru bis-shalah wa dirwatu tamamihi al-jihad fi sabilillah. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Al-Imam Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pondasi segala urusan adalah Islam, yakni tauhid. Tiang-tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya menunjukkan kedudukan salat di dalam Islam. Baik. Pembahasan yang ketiga, hukum tarikh salat, hukum orang yang meninggalkan salat. Dengan pembahasan ini insyaallah taala kita semakin menyadari betapa salat adalah sesuatu yang sangat tinggi kedudukannya dalam Islam. Ulama khilaf tentang hukum orang yang meninggalkan salat. Atau sebelumnya, orang yang meninggalkan salat itu ada dua bentuk. Orang yang meninggalkan sholat ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, orang yang meninggalkan sholat karena tidak senang dengan kewajiban sholat, tidak suka dengan kewajiban sholat, tidak setuju adanya kewajiban sholat di dalam Islam. Maka bentuk yang pertama ini ulama sepakat seluruhnya, orang yang itu kafir, orang yang membenci, tidak suka, apalagi kalau sampai diiringi dengan penghinaan, perhinaan, maka seluruh ulama sepakat orang itu kafir. Baik. Bahkan meskipun dia sholat, tetapi dalam hatinya tidak suka, benci dengan kewajiban sholat, sama saja hukumnya kafir. Sama dengan wanita berjilbab misalkan, walaupun dia menggunakan jilbab tapi dia benci, dia tidak suka dengan kewajiban jilbab, dia kafir. Seluruh syariat Islam tidak boleh ada yang kita benci, meskipun mungkin sebagian dari syariat tersebut belum mampu kita laksanakan. Selama itu bukan kekafiran apabila ditinggalkan, maka tidak kufur. Tetapi yang belum mampu kita laksanakan tersebut, kalau kita benci, sebagai contoh jenggot misalkan, meninggalkannya tidak kufur. Orang yang memotong jenggot atau mencukurnya berdosa, tapi tidak kufur. Tetapi kalau dia benci dengan syariat, perintah Nabi SAW untuk memanjangkan jenggot, maka dia kafir dengan kesepakatan seluruh ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa'abba 'amalahum." Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah hapus amalan mereka. Dijelaskan para ulama, dihapusnya amalan mereka menunjukkan bahwasannya mereka membenci apa yang diturunkan Allah adalah termasuk kekufuran. Ini yang pertama. Misalkan di orang bisnis, waktunya adalah uang, setiap detiknya adalah uang. Dia tidak senang kalau diganggu dengan suara azan, jadwal sholat. Sampai-sampai pegawai-pegawainya dilarang untuk sholat. Kenapa? Akan mengurangi omset. Maka dia tidak senang dengan kewajiban sholat ini. Dia benci dengan adanya kewajiban sholat, maka dia kafir. Walaupun dia melaksanakan sholat, sama saja. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, orang yang meninggalkan sholat karena malas atau sibuk, macam-macam alasannya. Sibuk kerja, waktunya mepet, apalagi kerja di sawah, kerja di bengkel, ini lagi kotor. Padahal itu bukan alasan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wujilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bumi ini seluruhnya telah Allah jadikan untukku sebagai tempat sujud dan alat bersuci. Kecuali dijelaskan dalam hadis yang lain, al-ardu kulluha masjid illa al-makbar wa al-hammam. Bumi ini seluruhnya masjid kecuali dua, yaitu penguburan dan kamar mandi. Selain daripada itu, boleh dijadikan tempat sholat dan boleh dijadikan alat bersuci. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fa'ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli." Siapa saja dari umatku sampai waktu sholat, hendaklah dia sholat. Jadi jangan dialasan tidak ada air, jangan dialasan kotor dan sebagainya. Baik. Maka bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan sholat dengan alasan-alasan tersebut? Di sini ulama khilaf. Pendapat jumhur ulama, pendapat yang pertama, jumhur ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Syafi'iyah, hukumnya adalah fasik termasuk dosa besar. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, hukumnya fasik termasuk dosa besar yang dapat mengantarkannya kepada kekafiran. Pendapat yang kedua adalah pendapat Al-Imam Ahmad dan umumnya ulama Hanafiyah, hukumnya kufur, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan pendapat yang kuat, pendapat yang benar adalah pendapat yang kedua, berdasarkan dalil-dalil yang ada. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ke-11. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in kaantu wa aqimussalata wa atuzzakata fa ikhwanukum fid-din." Maka apabila kaum musyrikin itu tobat dari kesyirikan mereka, kemudian mereka menegakkan sholat dan menaikkan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian di dalam agama. Artinya apa? Untuk menjadi saudara seagama dipersyaratkan tiga hal. Pertama, tobat dari kesyirikan. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, menaikkan zakat. Artinya tiga hal ini apabila ditinggalkan, berarti kufur. Kecuali zakat, sebab adalah ada hadis yang memperkecualikannya, yaitu hadis di dalam riwayat Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengisahkan tentang orang yang tidak membayar zakat kemudian diazab, lalu setelah itu dikatakan, "Tsumma ya rasulillahu imma ila jannah wa imma ila an-nar. Kemudian dia melihat jalannya, apakah ke surga atau ke neraka. Artinya masih mungkin dia ke surga, berarti tidak kufur meninggalkan neraka. Ada sholat, tidak ada dalil lain yang memperkecualikan dia tidak kufur, maka ini menunjukkan apa? Meninggalkan sholat itu adalah kekufuran. Baik. Dengan banyak dari dalil dari Al-Qur'an Al-Karim yang menunjukkan meninggalkan sholat adalah kufur, akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun dalil dari Al-Sunnah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajul wa baina al-firqi wal ukhri tarku shalah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Itu pembatas. Artinya kalau dilanggar, dia sudah bukan bagian dari kaum muslimin, dia masuk dalam wilayah kesyirikan dan kekufuran. Demikian pula hadis Buraidah bin Usayd radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir. Bahkan telah dinukil ini merupakan ijma para sahabat radhiyallahu taala anhum sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Berkata seorang tabi'in yang mulia, Abdullah bin Syakir rahimahullah, "Kana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yarawna shay'an min al-a'mal tarkuhu kufr ghayra shalah." Dahulu kata Abdullah bin Syakir rahimahullah, seorang tabi'in, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap ada suatu amalan yang apabila ditinggalkan dapat menyebabkan kekufuran selain shalah. Jadi kalau seorang meninggalkan zakat, meninggalkan haji, meninggalkan puasa, dosa. Dosa besar. Tapi kalau meninggalkan sholat, bukan sekedar dosa besar, tapi dosa kekufuran. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Walau afdha fil Islam liman taraka sholat." Dan tidak ada tempat di dalam Islam bagi siapa yang meninggalkan sholat. Berkata sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man lam yusalli fala dina lahu." Barang siapa yang tidak salat maka tidak ada agama baginya. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, "La imana liman la salata lahu." Tidak ada iman bagi siapa yang tidak memiliki salat. Maka ini menunjukkan ucapan-ucapan para sahabat, mereka mengkafirkan orang yang meninggalkan salat. Dan ini pendapat yang kuat insyaallah taala. Hanya saja ulama yang mengatakan atau berpendapat meninggalkan sholat meskipun dengan alasan malas adalah kekufuran, itu juga khilaf. Kapan seseorang dikatakan meninggalkan sholat? Apakah dia meninggalkan sholat seluruhnya? Ataukah sebagian satu atau dua sholat sudah dapat dikatakan kufur? Yang dikuatkan oleh Al-Lajnah Da'imah yang diketuai oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah, bahwasannya satu saja dia tinggalkan sholat itu sudah termasuk kekufuran. Akan tetapi kebanyakan ulama yang berpendapat meninggalkan sholat itu wajib, itu berpendapat kalau dia meninggalkan sholat seluruhnya baru dikatakan kekufuran. Mereka berdalil diantaranya dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fawailul lil musallin alladziina hum 'an shalaatihim saahun." Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Di antara bentuk orang yang lalai dari sholatnya adalah yang melakukan sebagian sholat dan meninggalkan yang lain. Dan di ayat itu tidak dikatakan mereka itu kufur, cuma diancam. Walaupun pendalilannya lemah, intinya kita ketahui di sini ada khilaf para ulama dan tidak sepatutnya kita meremehkan permasalahan ini. Baik. Pembahasan yang berikutnya, yang keberapa? Yang keempat ya. Baik. Hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat. Tentang hukuman apa yang patut diberikan bagi orang yang meninggalkan sholat. Ini dibahas oleh para ulama. Sebab tidak seperti hukum-hukum yang lain. Seperti hukum membunuh, mencuri, berzina, itu sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun bagi orang yang meninggalkan sholat, secara khusus tidak ada hukumnya. Maka ulama khilaf. Al-Maliki dan Syafi'iyah berpendapat orang yang meninggalkan sholat yuktal ba'dal istitabah, dibunuh setelah diminta itu. Padahal menurut Maliki dan Syafi'iyah meninggalkan sholat hukumnya apa? Ya, akhir silakan. Meninggalkan sholat hukumnya apa? Menurut Maliki dan Syafi'iyah hukumnya apa? Apa? Dosa besar. Baik. Itu hukum. Jadi hukum dan hukuman. Baik. Ini status hukumnya. Maliki dan Syafi'iyah berpendapat orang yang meninggalkan sholat itu tidak sampai kafir. Tetapi mereka juga berpendapat hukumannya hukuman mati. Ini mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah dan mazhab Maliki'iyah. Jadi kalau orang konsisten mengikuti mazhab Syafi'iyah itu harus hukuman siapa yang meninggalkan sholat. Tetapi hukuman ini berupa hak, bukan rida. Artinya ini hukuman hak, bukan karena kekafiran. Seperti orang yang berzina atau membunuh seorang muslim, kemudian dia berzina padahal dia sudah pernah menikah. Ini hukumannya hukuman lagi, tetapi bukan karena dia murtad. Baik. Adapun al-Hanafiyah, mereka berpendapat la yuqtal wa innama yu'adzab wa yuhdatu hatta yamuta aw yatub. Orang yang meninggalkan sholat tidak dibunuh, tetapi diberikan ta'zir, yakni hukuman kepadanya sesuai dengan keputusan hati. Dan setelah itu dia dipenjara sampai mati atau sampai dia bertobat. Penjara sampai mati atau sampai bertobat. Ini pendapat Hanafi. Ada pendapat Hanafi lah, hukumannya juga hukuman mati, riddatan ba'da istitab. Dikarenakan dia telah murtad setelah dimintai tobat dulu. Jadi Maliki dan Syafi'iyah berpendapat hukuman mati. Hanabilah berpendapat juga hukuman mati. Tapi apa bedanya? Baik. Baik. Yang Hanabiyah, Syafi'iyah, hati asan dan berdoa. Itu perbedaannya. Sama-sama hukuman mati, tapi perbedaannya kalau Hanabilah hukuman mati karena dia sudah murtad, pantas dihukum mati seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man badala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah dia. Baik. Ini hukuman-hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat dari ulama empat mazhab. Perlu kita ketahui agar kita tahu ini permasalahan bukan sepele dalam pandangan para ulama. Sampai ulama yang berpendapat tidak apa, tidak kafir sekalipun, itu hukumnya apa? Hukuman mati. Dan minimal hukumannya apa? Dihukum sesuai keputusan hakim. Artinya kalau hakim mengatakan hukuman mati, ya hukuman mati juga. Dan di penjara sampai mati, penjara seumur hidup. Penjara seumur hidup. Baik. Ini pembahasan yang keempat. Pembahasan yang kelima. Ala man tajibu sholat, atau siapa sholat itu diwajibkan. Atau syurutun liwujud sholat. Syarat-syarat wajibnya sholat. Ulama menjelaskan syarat wajibnya sholat itu ada tiga. Atau sholat diwajibkan atas orang yang memiliki tiga kriteria. Yaitu akil, balik, dia. Akil, berat, balik, sudah berumur balik, baik laki-laki maupun perempuan, baik laki-laki maupun perempuan, orang yang merdeka maupun budak. Orang yang merdeka maupun budak. Jadi syarat yang pertama adalah akal. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ruhi al-qalam an thalath: an na'ib hatta yastayqidha wa an sabih hatta yanbura wa fi riwayatin yahtalima wa an majnun hatta yaqila." Dalam hadis diriwayatkan Abu Dawud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pena itu diangkat dari tiga orang. Dari orang yang tidur sampai dia sadar. Dari anak kecil sampai dia dewasa atau balik. Dari orang gila sampai dia berakal. Berarti orang gila tidak dikenai kewajiban sholat. Baik. Syarat yang kedua al-buluh, yaitu dia sudah mencapai umur balik. Berdasarkan hadis tadi yang kita sebutkan. wa'nu tabi hatta yahtalim, dan dari seorang anak kecil sampai dia balik. Dan yang ketiga adalah al-islam, yakni dia seorang muslim. Kenapa dipersyaratkan dia seorang muslim? Sebab amalannya orang kafir tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. La in asyrakta la yaqbalanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kamu menyekutukan Allah, maka terhapuslah amalan-amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi percuma orang menyekutukan Allah itu melakukan salat, amalannya tidak akan diterima. Baik, ini juga al-Islam, al-Aql, al-Bulugh. Muslim, berakal dan balik. Baik. Akan tetapi, anak-anak kecil yang belum balik diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diajarkan salat. Untuk diajarkan salat. Dan secara khusus beliau memerintahkan apabila dia sudah mencapai umur 7 tahun. Namun bukan berarti sebelum itu dia diajarkan. Dia diajarkan sebelumnya. Tetapi secara khusus lebih diperhatikan lagi ketika berumur 7 tahun. Sampai 10 tahun tidak mau sholat, maka dipukul. Seperti dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, muru awlalakum bisolati wahum abna'u sab'in waqribuhum 'alayha wahum abna'u 'ashrin. Perintahkanlah anak-anak kalian melakukan sholat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Yang dipukul kalau tidak mau melakukan sholat. Maksudnya pukulan bukan pukulan yang menyakiti atau menimbulkan bekas. Tidak boleh. Tidak boleh menimbulkan bekas. Dan tidak boleh memukul di bagian wajah. Baik. Ini tiga syarat wajibnya sholat. Alhamdulillah. Ini sebagai mukadimah. Kita bersolat. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Mungkin ada yang belum jelas, perlu dipertanyakan. Saya persilakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sekemampuan kalian. Lain kalau memang dia mampunya hanya melakukan di situ, maka tidak mengapa. Tetap dia melakukan salat. Karena seperti itulah kemampuannya. Dan Allah hanya memerintahkan dia untuk bertakwa sesuai kemampuannya, tidak melebihi kemampuannya, tidak mengaku insyaAllah. Intinya, bagi laki-laki tidak ada alasan apapun untuk meninggalkan sholat. Dan bagi wanita hanya ketika haid dan nifas. Selain daripada itu, tidak ada, ini kesimpulannya, kesimpulan pentingnya sholat, tidak ada satupun alasan yang membolehkan seorang muslim dan muslimah meninggalkan sholat, kecuali gila atau mati. Baik, bagi wanita ditambah dengan haid dan nifas. Tidak boleh ada alasan sakit. Ya sholat semampunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa 'ala janbi." Sholatlah sambil berdiri, kalau kamu tidak mampu maka sambil duduk, kalau tidak mampu lagi maka sambil berbaring. Iya. Alasan lagi perang atau sibuk dalam perjalanan, sulit melakukan sholat, perjalanannya keras, maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keringanan. Sholat boleh dijamak, ketika safar sholat boleh diringkas atau di qasar, yang empat jadi dua. Jadi tidak boleh ada alasan. Iya. Baik. Alasan tidak ada air boleh tayamum. Alasan ketiduran atau lupa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nasiya an salatin atau man nama an salatin aw nasiyaha falyaqliha idza dzakara." Barang siapa yang tertidur dari satu salat atau dia lupa, maka hendaklah dia kerjakan ketika dia ingat. Jadi, ketiduran dari salat subuh, bangun matahari sudah terbit, saat itu wajib dia salat subuh. Atau dia lupa salat zuhur, kapan dia ingat? Sudah waktu maghrib, saat itu dia sholat zuhur. Jadi tidak ada alasan sama sekali dia. Bagi orang yang tidak mampu melakukan sholat secara sempurna, maka dia lakukan semampunya. Jadi yang seperti itu Allah tidak bisa. Safar itu hanya khusus ketika safar. kalau kiamat lebih mudah. Setiap ada masyakkah, setiap ada suatu beban yang berat, dibolehkan untuk dijalankan. Sebagai contoh, hujan deras. Datang sholat maghrib, kemudian terjadi hujan deras misalkan. Nanti kalau pulang lagi ke rumah, balik lagi sulit. Boleh segera dijamak dengan isya. Tetapi tidak dikosong, tidak diringkas. Yang empat tetap empat rakaat. Sakit, boleh dijamak sholatnya, tetapi tidak dikosong. Kotor hanya khusus bagi musafir. Demikian dijelaskan para ulama kita. Allahu a'lam. Baik, tadi sudah kita jelaskan. Ulama yang berpendapat meninggalkan sholat itu adalah kekufuran, itu juga hilaf. Hilaf, kapan seseorang dihukumi kufur? Apakah ketika dia meninggalkan sholat secara keseluruhan atau sebagian? Di situ saya tidak usah mengatakan ini pendapat yang lebih kuat dan ini pendapat yang lemah. Cuma saya katakan al-lajnah da'imah yang diketuai oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah, sekolah perkumpulan ulama peneliti al-muhaqqiqun, itu berpendapat satu sholat saja itu sudah cukup. Satu sholat saja sudah cukup. Maka maksudnya di sini apa? Peringatan agar kita jangan meremehkan, jangan menganggap itu kan nanti meninggalkan sholat seluruhnya enggak apa-apa, satu dua saja. Jangan sampai seperti itu. Jadi demikian pendapat lajnah da'imah, satu sholat dianggap sudah kufur. Pendapat Syekh Ibn Baz rahimahullah. Wallahu a'lam. Syahadat lagi. Ya. Masuk Islam lagi. Yang melakukan kekufuran, maka dia syahadat lagi masuk Islam. Ketika seorang syahadat, dia sudah melakukan kekufuran, dan dia melakukan atau melakukan kesyirikan, atau pembatal-pembatal keislaman, maka dia kembali bersyahadat. Kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Terhapus perbuatan kekufuran dan kesyirikan, menghapuskan amalan-amalan yang telah lalu. Ini bahaya. Ini bahaya besar. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walau ihraqu lahadatha anhum ma kanu ya'malun." Apabila mereka melakukan kesyirikan, terhapuslah amalan-amalan yang pernah mereka kerjakan. Amalan kesyirikan, amalan kekufuran dapat menghapuskan amalan-amalan kebaikan yang pernah dilakukan oleh seseorang. Semuanya, semua dosa. Gimana? Termasuk dosa? Semuanya. Termasuk dosa kesyirikan dan kekafiran, apabila bertobat, Allah ampuni. Kemudian, di semua amalan kekufuran kesyirikan, kalau bertobat, ya dia ampuni. Baik. Dan itu dari yang menunjukkan meninggalkan sholat itu kekufuran. Seperti dalam firman Allah, فَخَلَقَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْقٌ أَضَاءَ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعَ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Kemudian datang satu generasi yang buruk yang menyia-nyiakan sholat, yakni meninggalkan sholat dan memperburukkan hawa nafsu mereka, mereka akan kelak akan menemui yang namanya kesesatan. Lalu dikatakan dua ayat berikutnya, إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Kecuali orang yang bertobat dan beriman dan beramal saleh. Ini justru dari yang menunjukkan meninggalkan sholat pada kekufuran. Kenapa? Karena disebutkan kemudian illa man taba wa amana. Kecuali orang yang bertobat dan beriman. Berada apa sebelumnya? Ya, kubur. Sehingga dikatakan bertobat dan beriman. Berarti sebelumnya ya, kubur. Ya. Jadi kalau dia bertobat, maka bila dia memenuhi syarat-syarat tobat, dia terima sholat. Seperti firman Allah, illa man taba wa amana wa amal salihah. Baik. Gerak kan? Itu bukan permasalahan kalau ya? Itu disyariatkannya memerintahkan anak-anak sholat. Balik itu, ikhtilaf diantara yang ikhtilaf mimpi basah, dia mimpi basah atau wanita haid, wanita haid. Sebagai ulama mengatakan tumbuhnya bulu-bulu teman-teman itu ukuran balik. Itu sudah berbulu, sudah ya alhamdulillah. Baik, tapi sudah balik masuk. Baik, sabar. Kita mengalami makanan tidak diterima. Mungkin saja, dan ini terjadi pada sebagian sama. Awalnya ada yang menuntut ilmu karena dunia, tetapi ilmu itu mengarahkan dia untuk meluruskan niatnya. Mungkin sebelumnya dia belum tahu hal ini. Innamal a'malu binniyat. Setelah dia tahu, dia luruskan niatnya. Banyak kisah salah seperti itu. Karena dulu orang berilmu betul-betul dihargai. Mungkin tidak seperti sekarang. Orang berilmu betul-betul dihargai itu. Ditinggikan, dihormati oleh para penguasa, oleh masyarakat. Digaji dengan gaji yang tinggi. Sebenarnya seperti sekarang di Saudi Arabia, gajinya ulama luar biasa. Gajinya para guru-guru agama itu luar biasa. Iya. Sekarang, seperti pegawai bank di sini, gajinya, atau pejabat-pejabat. Sehingga orang menuntut ilmu, dianggap mereka, karena dunia. Tapi setelah mereka menuntut ilmu, diluruskan dengan ilmu tersebut, maka mereka luruskan niatnya. Ada juga yang menuntut ilmu karena apa? Karena perempuan. Kalau jadi alim, kalau jadi ustaz, banyak akhwat yang suka, benar kan? Mungkin saja. Dan dulu, betul-betul terjadi. Betul-betul terjadi seperti itu. Sehingga ketika dia menuntut ilmu, dia tahu bahaya niat menuntut ilmu karena selain mencari wajah Allah, maka dia pun meluruskan niatnya. Dia seperti itu Allah. Tetapi kalau dia biarkan niatnya seperti itu, dia tidak mengikhlaskan niatnya, maka ilmu itu tidak akan membawa keberkahan padanya, malah akan menjadi apa namanya? Akan menjadi bencana baginya. Ilmu itu akan menjadi bencana baginya di dunia dan di akhirat. Sehingga dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara orang-orang yang pertama diazab pada hari kiamat adalah orang qari, ahli membaca Al-Quran. Iya. Ternyata dia mempelajari Al-Quran hanya sekedar liyuqal qari, agar dikatakan dia seorang ahli membaca Al-Quran, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini peringatan. Iya. Baik. Cukup, saya sampaikan kepada Bapak, ini yang saya sampaikan kepada Bapaknya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.